Halaqah yang ke-15, penjelasan kitab Nawaqidhul Islam karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Ada di antara saudara kita yang membolehkan bertawassul dengan cara meminta kepada orang yang soleh yang sudah meninggal, berdoa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka dengan alasan-alasan, di antaranya yang pertama, bahwasanya orang-orang soleh tersebut mereka dalam keadaan hidup. Apabila hidup, maka dia mendengar, dan apabila dia mendengar, maka kita boleh meminta doa dari mereka. Sebagaimana seseorang ketika hidupnya, orang yang soleh tersebut hidup, maka boleh kita meminta doa dari orang yang soleh tersebut. Kita katakan, yang pertama, benar orang-orang yang soleh dan juga para nabi dalam keadaan hidup di alam kubur mereka. Sebagaimana manusia yang lain, mereka juga dalam keadaan hidup di alam kubur mereka. Karena manusia apabila meninggal dunia, kemudian dikuburkan, akan ada di sana azab kubur, dan akan ada di sana nikmat kubur. Ada di antara manusia yang hidup di alam kubur, dalam keadaan diazab, seperti orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Demikian pula, sebagian orang-orang beriman yang mereka melakukan dosa, diazab karena dosanya, di alam kubur. Diazab dalam keadaan hidup. Demikian pula, di sana ada nikmat kubur, para nabi, para rasul, orang-orang yang meninggal fi sabilillah, orang-orang yang soleh, orang-orang beriman, mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Dan mereka dalam keadaan hidup. Tetapi kehidupan mereka, kehidupan yang lain dengan kehidupan kita di dunia. Mereka hidup, tetapi di alam yang lain, yang dinamakan dengan alam barzakh, atau alam kubur. Ada di antara mereka yang hidup dalam keadaan baik, mendapatkan kenikmatan, dan ada di antara mereka yang hidup dalam keadaan tersiksa, mendapatkan azab kubur. Allah SWT berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah mengabarkan tentang orang-orang yang syuhada, yang syahid fi sabilillah. Janganlah engkau menyangka bahasanya orang-orang yang meninggal, yang terbunuh fi sabilillah, mereka adalah amwat, meninggal dunia. Bal ahya, akan tetapi mereka dalam keadaan hidup. Inda rabbihim yurzakun, di sisi Rabb mereka, mereka mendapatkan rezeki. Allah mengabarkan di dalam ayat ini bahasanya, orang-orang yang terbunuh fisabilillah, mereka dalam keadaan hidup. Maksudnya adalah, hidup dengan kehidupan di alam barzakh. Kehidupan di alam kubur. Bukan kehidupan seperti kita. Ainda rabbihim yurzakun. Di sisi Rabb mereka, mereka hidup dan juga mendapatkan rezeki. Mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT. Farihin. Mereka dalam keadaan bergembira. Bima atahumullahu min fadlih. Dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, berupa karunia. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ. Dan mereka memberikan kabar gembira kepada saudara-saudara mereka yang belum mendapatkan syahadah fi sabilillah, أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Supaya mereka jangan takut dan jangan mereka bersedih. Demikianlah Allah menggambarkan kehidupan orang-orang syuhada. Mereka mendapatkan rezeki di alam kubur, bahkan mereka berkeinginan, mereka memberikan kabar gembira kepada saudara-saudara mereka yang belum mendapatkan syahadah fi sabilillah, supaya mereka tidak bersedih dan jangan mereka takut. Dan ini yang dimaksud adalah kehidupan barzakhiyah, kehidupan alam barzakh yang berbeda dengan kehidupan kita. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.